بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو يتيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yang menerangkan apabila diletakkan pada punggung seseorang yang sedang sholat qadharun najis, apabila diletakkan di punggung seseorang yang sedang sholat najis, au jifah atau bangkai, lam tafsud alaihi salatuhu, maka tidak rusak salatnya. Seorang sedang salat kemudian ditaruh najis di punggungnya, atau mungkin jatuh kepadanya bangkai, maka tidak rusak salatnya, tidak batal sholatnya. Ini bab yang dibuat oleh Al-Imamul Bukhari. Nanti Al-Imamul Bukhari akan menyebutkan sebuah hadis kisah. Di awal-awal Islam, Nabi SAW sujud ketika itu di Masjidil Haram, depan Ka'bah, sholat. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang berani meletakkan bekas kantong janin itu, diletakkan di punggung Muhammad ketika Muhammad sujud. Diutuslah kepada untuk melakukan hal ini manusia yang paling celaka. Diambil bungkus janin unta tersebut dari Bani Fulan, kemudian diletakkan kepada punggung Nabi ketika Nabi sujud. Sampai ketika itu datang Fatimah bintu Rasulullah SAW yang mengambil kotoran itu di punggung Nabi. Setelah itu Nabi SAW setelah selesai sholat mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada 7 orang ketika itu. Nah, ya, yang semuanya dikabulkan oleh Allah, celaka semuanya, binasa. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari kisah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak membatalkan salatnya. Nah. Ya. Ini bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa kana ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Asar ibnu Umar ini mausul dari riwayat ibnu Abi Syaibah. Naam. Ibnu Umar apabila melihat darah di bajunya, sedangkan beliau ketika itu sedang sholat, maka beliau melepas baju itu. Melepas berarti bukan membuka aurat, masih ada baju yang lain di badannya. Naam. Wa madha fi sholatihi, dan dia melanjutkan sholatnya, tidak mengulang dari awal. Naam. Asar ini Abdullah bin Umar, nah, diriwayatkan secara mausul oleh Ibnu Abi Syaibah, kesempurnaannya seperti ini. Dari jalan Burd bin Sinan, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kana idza fi shalah. Beliau Abdullah bin Umar apabila beliau di dalam salat, fara'a fi thawbihi daman, kemudian melihat darah di bajunya. Fastata'a ayyada'ahu, dan beliau mampu meletakkan baju itu, membuka baju itu, karena masih ada pakaian yang di badan. Kan enggak boleh salat membuka aurat. Dan beliau mampu untuk meletakkannya, wada'ahu, beliau meletakkannya. Wa illam yastati kharaja, tetapi kalau beliau tidak mampu meletakkan bajunya yang ada darahnya itu, faghasala anam, kharaja, beliau keluar dari salat, faghasala kemudian mencuci baju itu, membersihkan darahnya, summa jaa, kemudian datang lagi salat, fayunam fayabni ala ma kana shalla, maka beliau membangun salatnya seperti apa yang beliau sedang lakukan salat. Sedang apa tadi keluarnya? Anam. Ya. Barakallahu fikum. Ini Abdullah ibn Umar, sanadnya sahih. Ini asar beliau Abdullah bin Umar. Naam. Permasalahan darah, naam, najis atau bukan, khilaf di kalangan para ulama. Yang dikenal dari zaman para sahabat ketika mereka berperang. Perang dulu kan pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Nah, jadi sangat mungkin sekali mereka bercucuran darah. Nah, para sahabat ketika itu sholat, darah-darah masih bercucuran di badan mereka. Tidak mencuci darah itu. Tidak. Nah, memberhentikan dulu darahnya kemudian sholat. Sholat dengan masih dalam keadaan apa? Darah keluar dari luka-luka mereka. Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengulang sholatnya. Nah, ya, ini permasalahan darah, darah manusia. Nah. Dengan dasar tersebut, nam, ya, darah berarti nam bukan sebagai penghalang untuk melaksanakan sholat. Nam. Adapun Abdullah bin Umar seperti ini, nah, bisa saja beliau memang pendapat beliau. Barakallahu fikum. Kemudian wa qala Ibnul Musayyab wa Sya'bi, berkata Sa'id Ibnul Musayyab dan Asy-Sya'bi. Naam. Idza shalla wa fi thawbihi damun aw janabatun, apabila seseorang salat sementara di bajunya ada darah, bukan darah haid ya, kalau darah haid najis, ijma para ulama, darah biasa bukan darah haid. Apabila seseorang salat dan di bajunya ada darah, au janabatun, atau di bajunya ada janabah, janabah maksud di sini mani, sisa mani nempel di baju. Naam. Ya. Au li ghairil kiblah, atau seseorang salat tidak menghadap kiblat. Au tayammama shalla, atau dia bertayamum, karena ketika itu enggak ada air akhirnya bertayamum. Shalla kemudian salat dengan tayamum itu. Summa adrakal ma fi waqtihi, kemudian dia mendapati air masih pada waktunya, waktu salat belum habis. La yu'idu, maka dia tidak usah mengulang salatnya. Jadi ada berapa masalah di sini? 3. Perkataan Ibnul Musayyib dan Asy-Sya'bi, yang pertama, jika seseorang sholat di bajunya ada darah atau ada mani di bajunya, setelah sholat kelihatan ketahuan, ini ada darah atau ada mani di baju saya, Sa'id Ibnul Musayyab dan Asy-Sya'bi berpendapat tidak usah diulang sholatnya walaupun masih ada waktunya. Naam. Ya. Baik. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat dengan para sahabat dalam keadaan memakai sandal, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan memakai sandal. Di tengah-tengah salat tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sandal beliau. Akhirnya para sahabat yang bermakmum kepada beliau ketika itu pun ikut-ikutan melepas sandalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Para sahabat menjawab, karena kami melihat engkau melepaskan sandalmu ya Rasulullah, maka kami pun melepaskan. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tadi Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku dan menghabarkan bahwasanya di sandalku ada adza, ada kotoran. Maka saya lepaskan, kata Rasulullah SAW. Itu sebab melepaskan sandalnya Rasulullah SAW ketika itu. Ketika itu Rasulullah SAW sholatnya tidak mengulang dari awal, lepas aja sandalnya. Tetapi langsung lanjut sholatnya. Kalau seandainya batal sholatnya nih, saya Rasulullah akan mengulang dari takbir lagi. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengulang dari awal, tidak membangun sholatnya dari awal, tetapi melepaskan sandal saja yang ada kotorannya kemudian melanjutkan. Ini menunjukkan seperti asar tadi. Asar Sa'id bin Musayyab, kalau seseorang sholat di bajunya ada najis atau ada janabah, ada darah, apaan ada darah, kalau memang berpendapat najis tentang darah tersebut, atau ada sisa mani, dan mani yang rajih adalah suci, tidak najis, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Auli ghairil kiblah, atau seseorang sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, salah artinya dalam menghadap kiblatnya. setelah selesai sholat, salah sholatnya ini bukan ke barat, bukan ke kiblat. Nah, kalau dia orang sebelum sholat ini mencari kiblat terlebih dahulu, dia usaha sebelum sholat, dia gak tahu. Mungkin gambarannya di perjalanan, kemudian datang waktu sholat, kemudian singgah. Nah, cari-cari musholla atau masjid gak dapat. Nah, sementara waktu sholat sudah tiba. Akhirnya, dia berusaha mencari arah kiblat dengan ilmu yang telah dia ketahui. Mungkin pakai kompas, atau mungkin mencari, lihat-lihat masjidnya kaum muslimin, mana mihrabnya. Atau bisa mencari kiblat mungkin dengan lihat matahari atau bulan. Nah, kalau dia sudah berusaha mencari arah kiblat, kemudian dia sholat, salah ternyata arah kiblatnya, tetapi didahului oleh usaha, maka inilah perkataan Sa'id bin Musayyab, sholatnya enggak usah diulang. Karena sudah berusaha mencari kiblat, kemudian sholatnya salah. Adapun bagi orang yang sebelum sholat tidak tahu arah kiblat dan tidak ada usaha mencari arah kiblat, ternyata salah sholatnya. Setelah selesai sholat, ada yang mengatakan, Pak, salah sholatnya tadi bukan ke kiblat itu ke timur. Maka ini wajib mengulang. Kenapa? Karena dia tidak ada usaha tadi pencarian terhadap arah kiblat. Karena menghadap arah kiblat ketika sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Walaupun ketika dia di tengah-tengah sholat, datang habar. Ketika dia sholat duhur mungkin, kemudian dia tidak tahu arah kiblat. Kemudian di tengah-tengah sholat sudah 2 rakaat, ada orang yang berteriak, sholatnya salah, bukan menghadap kiblat, bukan sana, ke sini misalkan. Ke arah kanan, maka wajib dia berputar mengikuti arah orang yang menunjukkan kepada arah kiblat tersebut, wajib. Seperti kejadian di Masjid Quba di zaman Nabi SAW. Ketika itu sholat subuh. Mereka masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Padahal tadi malam Allah telah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW perpindahan kiblat. Kiblatnya ketika itu dipindahkan sudah menghadap Baitullah Ka'bah. Sementara orang yang di Masjid Quba sholat subuh itu masih menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika itu tiba-tiba datanglah seseorang berteriak yang telah sholat di belakang Rasulullah SAW, menghabarkan bahwasanya tadi malam Allah telah menurunkan ayat tentang perpindahan kiblat. Kiblat sekarang ke Baitullah. Maka ketika itu orang-orang yang di Masjid Quba langsung berputar, merubah arahnya langsung ke Baitullah. Itu di tengah sholat, bukan di luar sholat. Karena memang menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Jadi seseorang, barakallahu fikum, kalau seandainya dia telah berusaha mencari arah kiblat, kemudian salah dari arah kiblat tersebut, dan setelah selesai sholatnya, maka tidak ada kewajiban mengganti, menurut pendapat Sa'id bin Musayyab dan Asy-Syabi, dan itulah yang rajih. Barakallahu fikum. Yang ketiga, apabila seorang tayammum ketika mau sholat tidak ada air, maka dia berpindah kepada tayammum. Karena tayammum sebagai pengganti wudu. Akhirnya ketika tidak ada air, kemudian dia datang waktu sholat, kemudian bertayammum. Sholatlah dengan tayammum itu. Setelah selesai sholat, barakallahu fikum, air ada, tiba-tiba air ngalir. Menurut Sa'id bin Musayyab, tidak perlu mengulang sholatnya, walaupun ketika itu dia sholat dengan tayammum. Walaupun masih ada waktu sholat. Ini maksud dari perkataan Sa'id bin Musayyab, dari yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari, dan ini sebagai Naam, sebagai judul barakallahu fikum dari hadis yang akan dibawakan nanti oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah barakallahu fikum. Naam, mungkin ini saja yang disampaikan. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.